saatnya, masih kutunggu, masih kutunggu. Dan kalau memang kau pasti datang kembali, cintai aku dengan setulusnya, peluklah aku dengan rindumu, kuatkan aku dengan ketenanganmu, dengan damai. Walau samudra telah mengering, airnya terbawa. Saatnya masih kutunggu, masih kutunggu. Dan kalau memang kau pasti datang kembali, cintai aku dengan setulusnya, peluklah aku dengan rindumu, sepi, menepi sepi.